Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fika ma yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana kita sampai pembahasan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau datang ke tempat di mana beliau meninggalkan anak beliau di suatu tempat. Siapa nama anaknya? Dia anak Nabi Ibrahim Ismail ditinggalkan di mana? Di Mekah. Naam. Kemudian ketika Ismail sudah besar dan beliau menikah dengan seorang wanita dari suku apa? Ilham. Jurhum. Naam. Suku Jurhum ini sebuah suku, sebuah kabilah. Dari mana, Muflih? Dari Yaman. Naam. Sebuah suku, sebuah kabilah dari Yaman. Beliau menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Yang mana ketika itu, ya, setelah beliau menikah, maka datanglah Nabi Ibrahim untuk menjenguk anaknya Ismail. Beliau tentunya datang bukan dari daerah Mekah. Dari mana datangnya Zayan? Yahya, minyak. Datang dari mana? Dari yang telat ya, kena pertanyaan. Farih, dari mana datangnya? Datang menjumpai Nabi Ismail. Dari mana? Zaki, indak. Daerah mana beliau tinggal? Wah, dah lupa semua nih. Indak Muhammad Junaidi. Naufal. Dari? Syam. Naam. Datang ke Mekah. Ternyata ketika beliau datang mau bertemu dengan Ismail, beliau mencari tidak ditemuin. Yang ketemu hanya istri beliau. Maka Ibrahim alaihissalam beliau bertanya, bagaimana tentang kondisi kalian, bagaimana kehidupan kalian? Nah, ternyata ketika ditanya, istri beliau menjawab, ya, bahwasannya, ya, kehidupan kami, kehidupan yang sempit, susah. Nah, kondisi kita memperhatinkan. Nah, dijawab seperti itu. Maka walhasil dari apa yang disampaikan tadi, ya, beliau berwasiat, sampaikan wasiat nanti kalau suamimu pulang agar supaya mengganti, ya, penyanggah pintumu. Maka ketika Nabi Ismail pulang, ya, beliau bertanya, apakah ada orang yang datang tadi? Ya, ada orang yang datang, orang tua, yang bertanya tentang dirimu dan menyampaikan salam untukmu. Kemudian dia berwasiat untuk mengganti penyangga pintunya. Maka kata Nabi Ismail, ya, itu adalah bapakku dan dia berwasiat agar, ya, aku menceraikanmu. Nah, maka aku pada hari ini mentalakmu. Diceraikan, kembali kamu ke keluarga. Nah, kita lanjutkan. Yang pegang kitab bisa dibuka halaman 16. Kemudian setelah beliau mentalak istrinya, menceraikan istrinya, watazawwaja minhum imra'atan ukhra. Beliau menikah lagi dengan suku Jurhum juga, wanita yang lain. Menikah lagi dengan suku Jurhum, anak dari kabilah Jurhum, ya, dengan wanita lain. Nah, Sofwan, kenapa menikah lagi dengan dari suku Jurhum? Kenapa? Kenapa beliau menikah lagi dengan anak wanita dari suku Jurhum? Ridho? Indak? Kenapa? Untuk mengganti. Oh gitu. Pertanyaannya, kenapa beliau nikah lagi dengan salah satu wanita dari suku Jurhum? Muhammad Farih. Kenapa? Muhammad Dera. Muhammad Sumedang. Iya, na'am. Ahsan. Karena daerah itu enggak ada suku lain selain suku Jurhum. Antum bacanya gimana? Dari awal sudah kita jelaskan ketika, ya, Ismail ditinggal di daerah yang gersang tandus, tidak ada siapa-siapa. Kemudian Berjalannya waktu, datanglah suku Jurhum melihat burung yang sedang berkeliling-keliling di atas langit. Ya kan? Mereka menyuruh utusan ketika melihat burung berkeliling, wah ini berarti tidak jauh dari tempat air. Ternyata setelah dicek, ya benar, dekat dengan tempat air. Karena ketika itu, ya muncul, Allah berikan air. Ya, Zamzam. Naam. Walhasil beliau menikah lagi dari salah seorang wanita dari suku Jurhum. Falabitha anhum Ibrahim, Masya Allah. Naam. Maka beliau akhirnya bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim dengan waktu yang sesuai yang Allah kehendaki. Kondisi seperti itu, setelah beliau menikah, ya, dalam keadaan seperti itu, Allah kembali temukan beliau, atau Nabi Ibrahim kembali mau bertemu dengan mereka dengan waktu yang sudah ditentukan. Faqala li ahli, maka Nabi Ibrahim berkata kepada keluarganya, mau menjumpai lagi, ya. Maka dia berkata kepada keluarganya, inni mutalliun tarakatni, sesungguhnya aku ingin, ya, menjumpai, bertemu. Aku akan menjenguk keluargaku yang aku tinggal. Faja'a faqala li imratihi. Maka, ya, beliau pun pergi akhirnya. Ternyata yang didapati istrinya Ismail. Maka beliau berkata kepada istrinya, aina Ismail? Di mana Ismail? Qalat zahaba, beliau pergi yasidu. Naam, beliau pergi untuk berburu. Kemana Ismail? Karena ketika dia datang menemuin, mau berjumpa dengan Ismail, enggak ketemu dengan Ismail, yang ada istrinya. Wah, ketemu dengan menantunya. Akhirnya dia bertanya, kemana Ismail? Zahaba yasid. Beliau pergi untuk berburu. Qalat, ala tanzilu fatat'ama wa tashraba. Maka istrinya tadi, istrinya Ismail, ya, mengatakan, ala tanzilu, tidak kamu mau singgah sebentar, ya, tidakkah engkau singgah sebentar, kita makan dan minum. Naam. Wah, Masya Allah, ya, langsung dijamu sama menantunya. Kalau menantu yang pertama ketika ditanya, ya, bagaimana kehidupan kalian? Wah, langsung seperti ini kita hidupnya susah. Wah. Nah, mengeluh dia, curhat langsung. Nah, kalau yang ini, ya, menawarkan untuk mampir sebentar, makan dan minum. Qala wa ma ta'amukum wa ma syarabukum. Maka Ibrahim tanya, kalau demikian, apa makanan kalian dan apa juga minuman kalian? Qalat ta'amuna lahmu wa syarabuna al-ma. Makanan kita, ya, daging. Ya, karena, ya, beliau adalah seorang pemburu. Tentunya yang diburu ya daging. Bukan gorengan yang didapat. Ya kan? Nah, dapatnya daging. Ya, daging rusa, daging segala macam lah, kijang atau apa, burung. Nah, ya, syarabuna al-ma, dan minuman kita air. Ini air Zamzam. Nah. Qala, maka Ibrahim ketika mendengar seperti itu, beliau mengatakan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahilah kepada mereka, untuk mereka, makanan mereka dan minuman mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, berkata rawi, faqala Abu Qasim, ya, maka Abul Qasim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, barakatu da'wati Ibrahim, barakah dakwahnya Nabi Ibrahim, fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi makkatan illa lam yuwaffiqha yuwaffiquhu. Naam. Yang mana dengan doanya Nabi Ibrahim, ya, tidaklah dijumpai dari negeri-negeri lain selain Makkah, ya, makanan dari daging yang melimpah dan air yang melimpah. Sangat banyak. Karena barokahnya Nabi Ibrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, walam yakun lahum yauma idin habbun walau kana lahum habbun da'a lahum fihi, yang mana pada waktu itu enggak ada bibijian, andai kata ada biji-bijian maka beliau niscaya akan berdoa untuk mereka, ya, sehingga, ya, karena daerah Makkah ketika itu daerah yang gersang, daerah yang tandus, ya. Namun dalam kondisi seperti itu, ya, karena doa Nabi Ibrahim, Allah berikan air yang melimpah, enggak pernah kering. Dan, ya, daging yang melimpah. Nah, beda pertaniannya dengan di Madinah. Naam. Wa sa'alaha an aishihim muhayatihim. Maka Ibrahim bertanya kepada menantunya tentang kehidupan mereka, tentang kondisi mereka. Faqalat nahnu bi khairin wa sa'atin. Naam. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang, katanya. Wa atnat 'ala Allah, beliau memuji Allah. Nan. Qala Idza jaa zaujuki faqra'i 'alaihi salam. Wa murihi yuthabbit 'atabah babihi. Kalau datang nanti suamimu, ya, ucapkan, sampaikan salam dariku dan supaya dia mengokohkan, ya, penyanggah pintunya. Nah, ini pesannya Nabi Ibrahim. Ketika beliau, ya, mendapatkan apa yang disampaikan oleh menantunya, wah, ini berarti kan khair menantu yang ini. Enggak seperti yang sebelumnya. Ketika ditanya, bagaimana kondisi kalian? Wah, kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, curhat. Nah, kalau yang seperti ini, menantu yang kedua ini, ya, beliau memuji Allah. Alhamdulillah, kita dalam khair, keadaan baik. Nah, dalam keadaan lapang. Sehingga Ibrahim pun, beliau berwasiat, kalau nanti datang suamimu, ya, sampaikan salam dariku dan, ya, kokohkan, kuatkan penyanggah pintunya. Falamma jaa Ismail, maka ketika Ismail pun pulang, datang, qala, ya, Ismail mengatakan, karena dia, ya, melihat kondisi, kayaknya ada orang ini, nampaknya ada orang, ada yang datang, seperti kejadian sebelumnya, iya kan? Hal atakum min ahadin, apakah ada orang yang datang tadi? Ada seorang yang datang tadi? Qalat na'am, iya. Syekhun Hasanul Hayati, kata istrinya, ya, ada orang datang, orang tua yang kondisinya seperti ini digambarkan, orangnya baik. Wa atnat alaihi, ya, dia kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alani anka, beliau, ya, bertanya kepadaku tentang kondisimu, kata istrinya. orang tua tadi bertanya kepadaku tentang kondisimu. Nah, fa akhbartuhu, maka saya khabarkan, saya sampaikan kepada dia. Nah, bahwasannya kondisimu seperti ini, keadaanmu seperti ini, baik. Nah, fasa'alani kaifa 'aisyuna, dia juga bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Fa akhbartuhu anna bi khairin, maka saya kabarkan, saya sampaikan bahwasannya kita dalam keadaan baik. Qala hal awsaki bi syai'in, maka Ismail kemudian bertanya, apakah orang tua tadi berwasiat ya kepadamu, berwasiat sesuatu kepadamu? Qalat na'am, iya, orang tadi berwasiat. Wa yaqra'u 'alaika salam wa ya'muruka an tusabbita atabata babika, dia menyampaikan salam untukmu, kemudian memerintahkanmu untuk mengokohkan penyangga pintunya. Qala dzaka abi, maka kata Ismail, itu adalah bapakku, yaitu ya mertuamu. Wa anti atabat, dan engkau adalah penyangga pintu. Amaroni an umsikaki, maka beliau memerintahkan aku untuk menjagamu. Ya. Naam. Ini ya yang terjadi tentang kisah beliau alaihissalam. Thumma labitha anhum masyaallah. Nah, kemudian setelah itu ya pergilah beliau dan berjalanlah waktu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Naam. Faqala li ahli, maka Nabi Ibrahim kembali lagi berkata kepada keluarganya, inni muttali'un tarakatni. Naam. Inni muttali'un tarikati. Naam. Sesungguhnya aku ingin melihat keluarga yang aku tinggalkan. Naam, setelah berjalannya waktu, ya, kembali lagi Ibrahim ya untuk menjenguk keluarga yang beliau tinggalkan. Faja'a, maka beliau pun datang. Fawafaqa Ismaila yabri nablan lahu tahta dauhatin qariban min Zamzam. Ya, ternyata dia mendapati Ismail sedang berada dekat ya dengan beliau mendapati Ibrahim Ismail sedang yabra'un nablah, meruncingkan anak panahnya. Naam. Beliau sedang meruncingkan anak panahnya tahta dauhah qariban min Zamzam, di dekat pohon, di bawah pohon di dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi, maka ketika Nabi Ismail melihat bapaknya, qama ilaihi, beliau berdiri. Fasana'a kama yasna'u walidun biwaladi walwaladu bilwalidi. Naam, maka ya beliau terjadilah sebagaimana ya namanya anak ketika bertemu dengan orang tua, ya terjadi sebagaimana orang tua juga bertemu dengan anaknya, saling mu'anakoh, saling berpelukan. Naam, senang karena sudah lama enggak pernah ketemu ini. Ya, sudah lama enggak pernah ketemu. Ketika bertemu, wah, senang, berpelukan. Naam. Dalam kondisi seperti itu, kemudian summa qala, ya Ismail, innallaha amaroni bi amrin. Ya, setelah saling mu'anakoh tadi, Maka Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, ya langsung ya, mengatakan, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan satu perintah. Innallaha amaroni bi amrin. Satu perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbu. Maka kata Ismail, ya, menunjukkan baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Langsung beliau mengatakan, kalau demikian, ya, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Qala. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, untuk meyakinkan, Nabi Ibrahim mengatakan, wa tu'inuni, kamu mau menolongku, membantuku, ya? Qala u'inuka. Maka kata Ismail, ya, saya mau bantumu. Nah, qala fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan. Apa perintahnya? Lihat perintahnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membangun di tempat ini sebuah rumah. Bukan rumah untuk tinggal beliau. Ya, ini apa? Ka'bah Baitullah. Naam. Wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Nah, beliau mengisyaratkan, ya, beliau mengisyaratkan menunjuk sebuah, ya, gundukan yang sedikit tinggi dari yang lainnya. Nah, sudah ditentukan tempatnya. Ketika sudah ditentukan tempatnya, qala, ya, berkata rawi, perawi mengatakan, fa inda dzalik rafa'a qawaidal baita minal baiti. Ketika sudah ditentukan tempatnya, mulailah, ya, beliau membuat pondasi. Nah, faja'a Ismail ya'ti bil hijarati wa Ibrahimu yabni. Maka mulailah Nabi Ismail, ya, membantu untuk membawa batu, bebatuan. Dan Ibrahim ketika itu beliau yang membangun. Jadi dibagi tugas. Nabi Ismail yang bawa batunya, Nabi Ibrahim yang nyusun membangunnya. Naam. Hatta idzar tafa'al bina ja'a bihadza hajar. Sehingga ketika bangunan sudah mulai tinggi, naam, beliau mendatangkan sebuah batu. Nah, batu inilah yang dinamakan dengan, ya, hajar, apa, makom Ibrahim. Dengan dinamakan makom Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Dan di situ ada telapak Nabi Ibrahim. Nah, ketika bangunan sudah tinggi, ya kan, untuk menyusun batu-batu, beliau membawakan batu, ya, untuk naik di atasnya menyusun bangunan yang sudah tinggi. Nah, wallahu a'lam bishawab, ada riwayat yang menyatakan, wallahu a'lam, tentang kesahihannya, bahwasannya ketika itu, ya, batu itu berjalan, ya, kemana Nabi Ibrahim menyusun batu, ya, jalan terus batunya. Nah, sampai bangunan ini. Nah, Allah alam bisawab tentang kesahihannya. Nah, walhasil, ya, Nabi Ismail membawakan batu tadi. Nah, untuk, ya, Ibrahim naik di atasnya sambil membangun bangunan tersebut. Nah, fawudi'a lahu, maka diletakkanlah batu berikutnya sampai ke atas. Faqama 'alaihi wa huwa yabni, beliau berdiri di atasnya, beliau, ya, membangun Ka'bah terus. Nah, wa Ismail yunawilu hijar, dalam keadaan Ismail terus menerus ya memberikan batu. Nah, sampailah wahuma yaqulani, sampailah ya keduanya berdoa kepada Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Diabadikan doa beliau, ya Allah terimalah amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar dan lagi Melihat. Hadza akhirul hadis Ibnu Abbas. Ini akhir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Kemudian di sini ya, penulis mulai menceritakan setelah kondisi seperti itu, beliau mengkisahkan fasarat wilayatul bait wa Makkah li Ismail, maka jadilah kepengurusan ya Ka'bah ketika itu di tangan Ismail. Tsumma li dzurriyyatihi mim ba'di, kemudian ya anak keturunannya. Jadi yang mengurusin ya apa Ka'bah tadi Ismail, kemudian setelah Ismail meninggal anak keturunannya. Wan tasyarat dzurriyyatuhu fil Hijaz wa katsur. Naam. Dan besebarlah, bertebaranlah anak keturunannya yang sangat banyak di Hijaz. Naam. Wa kanu 'alal Islam dini Ibrahim wa Ismail qurunan katsiratan. Mereka itu terus berada di atas agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Qurunan katsiratan. Ya. Dengan masa yang panjang berabad-abad. Walam yazalu ala dzalika hatta kana fi akhirid dunya. Terus menerus ya, ketika itu kondisi seperti itu mereka berada di atas agamanya Ibrahim dan Ismail. Ya, ini beribadah kepada Allah ya, hatta kana fi akhirid dunya, sampai akhir dunia. Ya, ini apa sudah mendekati dekatnya hari kiamat ya, karena di antara tanda dekatnya hari kiamat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya salah satu dari tanda sudah dekatnya hari kiamat. Nah, nasya'a fihim Amr ibn Luhai, muncullah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu enggak jauh jaraknya dengan diutusnya Nabi. Ya, ini dekat. Naam. Wattada'a syirka, mulailah Amr bin Luhai membuat kesyirikan. Wa ghayyara dina Ibrahim, mulai dia merubah agamanya Ibrahim. Wa ta'ti qissatuhu insyaallah, dan kisah Amr bin Luhai insyaallah nanti akan dibawakan pada pertemuan berikutnya oleh penulis di sini. Naam. Wallah ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal barakallahu fikum.